Bersamamu kita akan taklukkan dunia. Arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu kita akan berbagi semua, segala baik dan buruk.